Halo dan selamat bergabung kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Bagi Anda yang sehari-hari berkecimpung di dunia back-end atau arsitektur sistem, Anda pasti tahu persis rasanya memandangi dashboard monitoring saat trafik tiba-tiba melonjak liar, iya kan? Tepat sekali. Grafik CPU perlahan merangkak naik, menyentuh 90%, lalu boom, 100%. Aplikasi yang tadinya mulus tiba-tiba membeku. Koneksi database mulai time out, dan di layar pengguna, loading spinner itu berputar tanpa akhir. Sampai akhirnya muncul pesan error. Nah, sesi kita hari ini berangkat dari sebuah panduan komprehensif berjudul Database, Query Optimization, and Scaling Strategies. Misi kita sangat jelas. Kita ingin membedah anatomi di balik sistem data yang responsif. Memahami mengapa query tertentu bisa membunuh server dalam hitungan detik, dan mengeksplorasi strategi scaling yang digunakan untuk menangani jutaan permintaan secara bersamaan. Oke, mari kita urai perlahan. Mari kita mulai. Untuk memulainya, mari kita gunakan analogi dasar dulu. Katakanlah memesan makanan di restoran. Teks SQL yang Anda tulis itu adalah pesanannya. Tapi saat pesanan itu masuk ke dapur, masuk ke level engine maksudnya. Ya, saat query dikirimkan ke database, itu bukan satu operasi tunggal. Query itu harus melewati parser dulu. Layaknya mengecek apakah menu yang dipesan itu ada dan sintaksnya benar. Betul. Memvalidasi sintaks dan semantik tree sebelum dilempar ke komponen yang paling menentukan nasib sistem Anda, yaitu query planner atau optimizer. Sang koki yang mencari rute masak paling efisien. Sangat pas. Dan query optimizer inilah yang sebenarnya menjadi otak dari seluruh operasi. Dia bertugas menerjemahkan query deklaratif Anda menjadi rencana eksekusi fisik. Berarti dia mengevaluasi berbagai kemungkinan jalur atau path untuk mengambil data, ya? Tepat. Dan yang dievaluasi bukan sekadar rute terpendek, melainkan kalkulasi biaya atau cost estimation yang sangat matematis. Engine memberikan bobot berbeda untuk setiap operasi. Membaca satu halaman data langsung dari memori atau buffer pool biayanya sangat murah, kan? Sangat murah. Tapi jika engine harus melakukan random disk I/O untuk mengambil data dari storage fisik, biayanya melonjak drastis. Optimizer juga menghitung siklus CPU untuk memfilter baris data. Jadi rencana dengan total estimasi biaya terendahlah yang akan dikirim ke execution engine. Benar sekali. Dan ini sangat terlihat ketika database harus memutuskan cara membaca tabel. Nah, di fase ini, optimizer akan membandingkan apakah lebih murah melakukan sequential scan atau index scan. Sequential scan itu berarti mesin membaca seluruh isi buku dari awal hingga akhir, seluruh blok data. Yang mana sebenarnya efisien dari sisi throughput I/O kalau Anda memang berencana menarik sebagian besar isi tabel. Karena diskritnya berurutan. Tapi jika Anda hanya mencari satu record spesifik di tabel berisi puluhan juta baris, sequential scan adalah bencana latensi. Tepat. Disinilah index scan masuk, menggunakan struktur B-tree untuk langsung melompat ke blok data yang relevan. Langsung menuju halaman yang dicari via index. Tapi kondisi ini menjadi jauh lebih kompleks ketika kita mulai menggabungkan beberapa tabel, kan? Nah, yang sangat memaukau di sini adalah bagaimana optimizer secara dinamis memilih algoritma join berdasarkan memori, ukuran data, dan keberadaan indeks. Contohnya algoritma nested loop join. Mesin mencari kecocokannya di tabel dalam. Kalau tabel dalam punya indeks yang tepat, ini sangat efisien. Kompleksitas waktunya berada di ON log M. Ini favorit untuk dataset kecil, ya? Betul. Tapi masalahnya muncul kalau kita berurusan dengan dataset masif, di mana nested loop akan memakan waktu terlalu lama. Di situasi ini, optimizer biasanya beralih ke hash join. Tepat sekali. Database mengambil tabel yang lebih kecil dan membangun sebuah hash table di dalam memori, lalu memindai tabel yang besar untuk mencocokkan nilainya. Kompleksitasnya linear di ON plus M. Sangat cepat. Tapi ada jebakannya, kan? Ada. Jika ukuran hash table melampaui memori kerja yang diizinkan, misalnya workmem di PostgreSQL, database terpaksa menumpahkan komputasinya ke disk. Yang kita kenal dengan istilah disk spill. Performa langsung menukik tajam. Bahkan berisiko memicu out of memory yang bisa menumbangkan proses database Anda. Lalu ada algoritma ketiga, merge join. Tapi syarat ketatnya, kedua set data harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Benar, pemilihan algoritma yang salah bisa mengubah query 10 milidetik menjadi proses bermenit-menit. Bagi Anda yang sering melakukan debugging, Anda pasti tahu kita tidak perlu menebak-nebak rute optimizer. Kita bisa menggunakan perintah explain. Tapi awas, ada perbedaan krusial antara sekedar menjalankan explain biasa dan menggunakan explain analyze. Explain biasa hanya memberikan rencana hipotetis dan perkiraan biaya, tidak menyentuh data sama sekali. Sebaliknya, explain analyze benar-benar mengeksekusi query tersebut secara nyata. Laporannya detail mengenai waktu aktual dan jumlah baris data yang sungguh-sungguh diproses. Perbedaan antara perkiraan dan kenyataan inilah yang sering menjadi akar masalah performa misterius. Ini membawa kita pada konsep cardinality estimation. Optimizer sangat bergantung pada statistik metadata dari tabel. Seperti jumlah baris dan distribusi nilai. Tapi kalau statistik ini usang, rencana eksekusinya akan kacau balau. Bayangkan optimizer mengira hanya ada 500 baris, padahal aslinya 500 ribu baris. Karena ada lonjakan data baru, rencana yang tadinya optimal mendadak mencekik seluruh resource CPU server Anda. Tepat. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Cara mengarahkan optimizer agar tidak memindai data secara membagi buta. Arsitektur indeks. B3 adalah standar industri. Pencarian, penyisipan, operasinya stabil di O log N. Tapi merancang komposit indeks sering disalahpahami. Ada aturan leftmost prefix, seperti mencari di buku telepon. Nama belakang dulu, baru nama depan. Benar. Kalau Anda membuat indeks kolom kota lalu kecamatan, pencarian harus menyertakan kota sebagai parameter pertama. Kalau aplikasi hanya memfilter berdasarkan kecamatan, database akan mengabaikan indeks itu dan melakukan full table scan. Implementasi indeks yang lebih canggih bahkan bisa mencegah database menyentuh tabel utama sama sekali. Ini disebut covering index. Data langsung diambil dari struktur indeks tanpa menyentuh tabel utama, menghemat disk I/O secara luar biasa. Ada juga partial index, mengindeks sebagian data saja, dan functional index untuk hasil kalkulasi tertentu. Tapi kita harus ingat, over-indexing itu berbahaya. Terlalu banyak indeks justru memperlambat proses tulis seperti insert, update, atau delete. Dan memakan ruang disk. Indeks yang tidak pernah dibaca adalah beban mati. Nah, ini membawa kita ke segmen interaktif. Bagi Anda yang mendengarkan, coba tebak kesalahan desain apa yang paling sering dilakukan developer. Mari kita bedah dosa-dosa besar ini. Anti-patterns. Yang paling kasat mata, nomor satu, penggunaan select bintang di production. Membuang-buang bandwidth dan mencegah database menggunakan covering index. Database terpaksa mengambil kolom-kolom yang sebenarnya tidak digunakan aplikasi. Lalu, dosa kedua. N plus satu query problem, jebakan ORM. Satu query untuk memuat 100 pengguna, lalu 100 query tambahan untuk memuat pesan mereka. Solusinya jelas, gunakan eager loading dengan join. Dosa ketiga, unbounded query, melakukan pencarian tanpa limit. Menarik jutaan baris sekaligus akan membuat memori aplikasi crash. Keempat, ini yang paling bikin keringat dingin. Lupa klausa where pada delete atau update. Bisa menghapus seluruh isi tabel operasional, sangat fatal. Kelima, penggunaan wildcard di awal kata, seperti like percent keyword. Itu instan mematikan fungsi indeks B3. Database terpaksa memindai setiap baris secara manual. Dan dosa keenam, konversi tipe data implisit, membandingkan integer dengan string. Membypass indeks yang sudah ada, karena database harus mengkonversi seluruh kolom satu persatu. Memperbaiki query dan indeks memang krusial. Tapi saat data tumbuh eksponensial, kita harus bicara soal arsitektur. Normalisasi vs denormalisasi. Di dunia relasional, kita diajarkan normalisasi untuk menghindari redundansi. Bagus untuk operasi tulis tinggi. Tapi untuk sistem read heavy, memaksa join lintas 7 tabel, itu overhead komputasi masif. Makanya, denormalisasi menjadi standar. Kita menggabungkan data, yang membuatnya super cepat untuk operasi baca. Lalu bagaimana kalau laporannya sangat kompleks? Kita gunakan materialized view. Daripada database menghitung agregasi kompleks setiap saat, kita simpan snapshot hasil query-nya. Dikombinasikan dengan konsep CQRS, memisahkan model tulis dan baca, sangat elegan. Tapi skema optimal pun ada batas fisiknya. Biasanya, orang melakukan vertical scaling, membeli server yang lebih besar, tambah RAM, tambah CPU. Tapi harganya eksponensial. Jika kita tarik ke gambaran yang lebih besar, kita butuh horizontal scaling. Membagi beban ke beberapa mesin. Langkah awalnya adalah read replicas. Satu master khusus untuk operasi tulis, dan banyak replika untuk operasi baca. Tantangannya cuma replication lag, kan? Jeda waktu sinkronisasi. Betul. Tapi kalau operasi tulisnya juga masif, kita masuk ke teritori sharding. Memecah data horizontal berdasarkan shard key. Sangat kompleks. Jika salah pilih shard key, satu server akan kelebihan beban sementara yang lain menganggur. Dan ingat, query lintas shard itu biayanya sangat mahal. Berbicara soal beban tulis ekstrim, bayangkan sistem menerima jutaan log atau data sensor IoT. Perintah insert standar akan membuat database tersedak. Pendekatannya harus batch insert. Menggunakan sistem antrian seperti Kafka atau RabbitMQ. Atau basis data log base seperti Cassandra, dan jangan lupa mempartisi tabel berdasarkan waktu, misalnya per hari. Menghapus data lama cukup dengan mendrop partisi tersebut. Sangat cerdik. Tapi tanpa metrik kita buta. Monitoring adalah mata dan telinga kita. Fitur wajud pertama, slow query log. Menangkap query lambat yang lolos ke production. Dan ekstensi seperti PG Stat Statements untuk melacak performa kumulatif. Untuk latensi, rata-rata itu menipu. Kita harus melacak P95 dan P99. Jika P99 Anda 3 detik, berarti 1% dari pengguna mengalami latensi parah. Itu bisa ribuan pengguna. Mari kita konkretkan ini dengan bukti nyata. Studi kasus pertama, bencana flash sale e-commerce. Traffic melonjak, CPU menyentuh 95%, dan query memakan waktu 2 detik. Setelah dianalisis, penyebabnya sepele. Ketiadaan indeks pada customer ID di tabel jutaan baris. Database terpaksa melakukan sequential scan. Solusinya? Tambahkan indeks, terapkan read replika, dan Redis cache. Hasilnya fantastis. Waktu respon anjlok dari 2 detik menjadi kurang dari 10 milidetik. Kasus kedua, sistem analitik yang tersendat. Laporan harian memakan waktu 30 menit dan mencekik database utama. Solusinya membuat materialize view dan memindahkannya ke read replika khusus. Laporan yang awalnya merampas sumber daya setengah jam, turun drastis menjadi hanya 2 detik. Jadi, apa makna dari semua ini? Mengutip dari sumber kita, database tidak pernah benar-benar lambat. Yang lambat adalah cara kita mendesain dan menggunakannya. Mengoptimalkan query bukan sekedar tugas teknis. Melainkan tentang membangun sistem andal dan pengalaman pengguna yang mulus. Pengetahuan ini mengubah Anda dari sekedar pengguna menjadi seseorang yang paham mesin di balik layar. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Jika sebuah database sangat bergantung pada statistik historis untuk memprediksi rute eksekusi optimal, apa yang terjadi ketika perilaku pengguna berubah secara liar dalam hitungan detik? Seperti saat tren tiba-tiba viral. Bagaimana sistem di masa depan harus berevolusi agar tidak hanya bereaksi terhadap masa lalu, tetapi mampu mengantisipasi kekacauan sebelum CTU menyentuh 100%. Sebuah pemikiran provokatif untuk direnungkan. Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi teknis berikutnya.